بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد mohon maaf atas keterlambatan. قال الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan, min hadihil anwa'il lati yandariju tahta kulli naw'in minha adillatun, di antara macam-macam ini, macam-macam dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Di antara macam-macam ini yang masuk di bawah setiap macam darinya dalil-dalil, yaitu dalam setiap macam ini terdapat sekian banyak dalil-dalil. Al-awwalu, macam yang pertama, at-tasrihu bil-fauqiyyati, penegasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas para makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, dan Allah Azza wa Jalla menundukkan seluruh makhluknya berada di atas para hambanya. Al-Thani wa minha at-tasrihu bi annahu rafi'ud darajati, dan di antara macam dalil yang menunjukkan ketinggian Allah adalah penegasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat-derajat para hamba. Al-Thalithu, yang ketiga, wa minha at-tasrihu bi'urujil malaikati ilaihi wal arwahi ilaihi wa nuzulil amri minhu وسعوده إليه سبحانه وتعالى وسعود الكلم الطيب إليه سبحانه وتعالى. Yang ketiga, dan di antara macam-macam dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala, penegasan akan naiknya para malaikat kepada Allah, naiknya ruh-ruh kepada Allah, turunnya perkara-perkara dari Allah, naiknya perkara-perkara kepada Allah, dan naiknya ucapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadihi minal anwa'i, ini sebagian dari macam-macam dalil-dalil tentang ketinggian Allah Ta'ala. وَيَتْبَعُهَا أَدِلَّةٌ وَيَتْبَعُهَا أَفْرَادٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ, dan mengikuti macam-macam ini dalil-dalil, dan mengikutinya pula satuan-satuan dari dalil-dalil, yaitu dalam setiap macam di dalamnya terdapat sekian banyak dalil-dalil. Wa hunaka anwa'un la yattasi'ul maqamu li dhikriha yurja'u ilaiha fi mawatiniha. Dan di sana masih ada macam-macam yang lain yang pembahasan di sini tidak cukup untuk menyebutkannya, yang bisa dirujuk di tempat-tempatnya. In awsalaha binul qayyimi fis sawa'iqil mursalati ila hawalai arba'ina naw'an. Karena Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menghitung macam-macam tersebut di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah sampai sekitar 40 macam dalil, dan dalam setiap macamnya terdapat sekian banyak dalil. Hadhihi minal adillatil jaliyati ala anna ahlas sunnati daiman alal haqqi. Ini termasuk di antara dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah senantiasa berada di atas kebenaran. Wa anna khusumahum 'alal batili, dan bahwasanya musuh ahlus sunnah berada di atas kebatilan. Wa anna 'indahum mu'aradatin wa'tiradatin 'ala akhbarillahi as-sadiqati wa akhbarir rasuli alaihi salatu wassalamu as-sadiqati. Dan bahwasanya pada mereka musuh-musuh al-sunnah terdapat sikap penolakan dan pengingkaran terhadap khabar-khabar dari Allah Ta'ala yang jujur dan khabar-khabar Rasul alaihi salatu wassalam yang jujur pula. I'tiradatin wasafahatin, pada mereka musuh-musuh ahlus sunnah terdapat pengingkaran-pengingkaran dan kedunguan-kedunguan. Ya'ni na'udhu billahi uqulun fasidatun ta'taridu ala al-haqqi wa ta'taridu ala nususil kitabi wa nususis sunnati. Yaitu kita berlindung kepada Allah darinya akal-akal yang rusak, mengingkari kebenaran dan mengingkari dalil-dalil Alkitab serta dalil-dalil As-Sunnah. Alkitab alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Akal-akal yang rusak mengingkari Alkitab yang tidak didatangi kebatilan dari arah depannya maupun belakangnya, yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wassunnati sadirati amman la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akal-akal yang rusak mengingkari as-sunnah yang bersumber dari, yang tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah ia, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya'tariduna bisafsatatihim wa jahalatihim alallahi wa ala rasulihi. Mereka menentang dengan kesesatan dan kebodohan mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Bal yukhalifuna al-aqla as-sahiha wal-fitrata as-salimata. Bahkan mereka menyelisihi akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Fasyubuhatuhum marfudatun bil adillati allati tablughu alfa dalilin minan naqli wal aqli wal fitrati. Maka syubhat-syubhat mereka tertolak dengan dalil-dalil yang mencapai 1000 dalil. 1000 dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya, baik dari Al-Quran dan Sunnah, akal maupun fitrah. Hadihi isyaratun wa ta'kidun lima sabaqa. Ini merupakan isyarat dan penguatan terhadap penjelasan yang telah berlalu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntahan, ya'lamu sirra wa akhfa, wa huwa 'ala 'arsyihi istawa, wa 'ilmuhu bikulli makanin, wa la yakhlu min 'ilmihi makanun. Rabb kita adalah awal, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dengan tanpa pertanyaan kapan. Dan Rabb kita adalah akhir, yaitu tidak ada sesuatu pun setelahnya, tanpa ada batasnya. Allah Azza wa Jalla mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan bahkan yang lebih samar darinya. Dan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya dalam keadaan ilmunya meliputi seluruh tempat. Dan tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah Ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu Ta'ala mengatakan, taqaddama fi syarhil faqrati sabiqati لهذه الفقرة الكلام في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا على الوجه اللائق بالله وشيء من الأدلة ومنهج السلف في ذلك telah berlalu di dalam penjelasan terhadap paragraf yang mendahului paragraf ini, pembahasan tentang iman kepada nama-nama Allah yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling tinggi dalam bentuk yang layak bagi Allah, dan sebagian dari dalil-dalil serta manhaj salaf tentangnya. Fala nu'idul kalamahuna, maka kita tidak perlu mengulang pembahasan tersebut di sini. Wahuna yadkurul mu'allifu ismaillahi al-awwala wal-akhira. Dan di sini al-mu'allif, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, menyebutkan dua nama Allah, al-awwal dan al-akhir. Wa ilma Allahi syamila li kullil ma'lumati zahiriha wa sirri wa akhfa minas sirri. Dan beliau menyebutkan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang diketahui, yang nampak maupun yang tersembunyi, demikian pula yang lebih samar daripada yang tersembunyi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.